Saya berpandangan bahwa dakwah yang paling efektif adalah dengan sikap yang keras, karena hasilnya lebih cepat didapat. Siapa yang melihat hasilnya lebih cepat didapat? Justru orang yang keras itu tidak ada yang mau dekat sama dia. Ya. Jangankan si penanya, Nabi saja, Allah berfirman kepadanya, tapi ma rahmatin min Allahi lintalahu walaupun tafattan waliyadal qalbi dan fattu min hawlik. Karena rahmat dari Allah, maka perlu malu buat wajah Muhammad. Kalau kamu itu keras dan keras, kamu itu kasar dan keras hati, orang akan lari meninggalkan. Nabi saja dikatakan seperti itu. Sekarang dia mengatakan lebih cepat membuahkan hasil. Ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang berlebihan keras itu tercela dalam syariat. Ya, tercela dalam syariat. Dan itu bukan tabiat kebanyakan manusia. Apalagi kita di Indonesia ini. Ya. Tabiat kebanyakan orang Indonesia itu lebih apa namanya senang untuk diperlakukan lebih lembut ya, pada kondisinya. Alhamdulillah saya kenal banyak masyarakat di Arab, ya, di luar Arab, ya, punya kawan-kawan juga di sebagainya orang Amerika, orang Eropa. Saya kenal tabiat-tabiat. Ya. Ya, orang Indonesia itu punya tabiat yang harusnya mereka lebih dilembuti lagi, lebih kena dengan cara apa? Disampaikan dengan cara lembut. Ya, jelas ya.